Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memulai kajian ba'dal isya dan ba'da subuh, insyaallah jadi rutin. Dan untuk kajian malam Ahad yang biasanya Riyadhus Shalihin, untuk jadwalnya malam Ahad jadwal tafsir muyasar insyaallah. Kita lanjutkan pembahasan tafsir muyasar pada surat An-Nisa, surat yang keempat dari Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 176. Dan surat An-Nisa ini termasuk dari surat yang turun di Madinah. Nah, sehingga dikatakan surat Al-Madaniyah. Termasuk bagian dari awal dari surat An-Nisa, tepatnya ayat yang pertama. Ini sering dibaca dalam khutbatul hajah, dalam khutbah Jumat, ataupun khutbah-khutbah yang lainnya. Tabarakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya basmalah ini adalah ayat tersendiri. Ayat tersendiri yang memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Kecuali antara surat Al-Anfal dan At-Taubah, di situ tidak ada basmalah. Dan basmalah termasuk bagian dari surat An-Naml. Sebagaimana Allah berfirman, hikayatkan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya risalah ini dari Sulaiman, dan beliau mulai risalah itu suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Dari hal tersebut, para ulama di dalam menulis karya-karya mereka, mereka mulai dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim, iqtida'an bil Qur'an, mencontoh Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an setiap suratnya diawali dengan basmalah, kecuali tadi surat At-Taubah. Demikian juga meneladani sunnah para nabi dan rasul, di mana para nabi dan rasul memulai risalah mereka, surat mereka dengan basmalah. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sunnah fi'liyah perbuatan beliau, beliau memulai suratnya, risalahnya yang dikirim pada para raja dengan basmalah. Adapun sunnah qauliyah dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin la yubtada'u bil basmalah fahuwa abtar, setiap perkara yang penting tidak diawali dengan basmalah maka akan terputus barokahnya. Ini hadis yang sangat lemah. Baik. Jadi basmalah adalah ayat tersendiri yang memisahkan antara satu surat dan surat yang lain, termasuk dalam surat Al-Fatihah. Ya, basmalah ini bukan dari Al-Fatihah namun sebagai pembukanya. Sehingga Al-Fatihah ini dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Yang artinya, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Rabb kalian, bertakwalah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, zat yang telah menciptakan kalian, min nafsin wahidatin, dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan minha dari jiwa itu, dari Nabi Adam tersebut, zawjaha, istrinya, pasangannya. Istilah zauj dalam bahasa Arab kadang dipergunakan untuk laki-laki, kadang pula dipergunakan untuk wanita. Ya, termasuk di sini zaujaha. Dan dia telah menciptakan dari jenis itu zaujaha, pasangannya. Pasangannya Hawa. Yani wa khalaqa minha, dan dia telah menciptakan minha dari satu jiwa itu, dari satu jiwa itu Nabi Adam, zaujaha, hanya kembali kepada jiwa tersebut, pasangannya, pasangan dari jiwa itu yaitu Hawa. Fabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dia Allah Subhanahu wa taala dari kedua makhluk itu, Adam dan Hawa, Allah mengembangbiakkan, memperbanyak dan menyebar dari jenis laki-laki yang banyak, demikian pula wanita yang banyak juga. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi, yang mana kalian, ya, kalian saling meminta dengan menyebut nama Allah, wal arham, dan hendaklah kalian menjaga hubungan kekerabatan, menyambung silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah taala terhadap kalian adalah zat yang maha mengawasi, memperhatikan, menjaga. Kita baca tafsirnya. Qala al-muallif rahimahullah, menulis tafsir Muyassar mengatakan, Ya ayyuhan nas, khafullaha waltazimu awamirahu wajtanibu nawahiyahu. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Dari ayat ini, demikian pula ayat-ayat yang lain, kata Ya ayyuhan nas, ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam, agama Islam ini ditujukan kepada seluruh manusia, tidak terkhusus kepada bangsa Arab. Kenapa? Karena Allah mengatakan Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya. sebagaimana pula dalam ayat yang lain tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira, dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali kafah untuk semuanya, ya, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a, wahai sekalian manusia, inni rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian jami'an, semua. Nah, ayat ini demikian pula ayat yang banyak tersebut menunjukkan bahwasanya syariat Nabi kita Muhammad SAW akidah, manhaj, ibadah, muamalah untuk semua. Jadi bukan hanya khusus bangsa Arab. Nah, wahai sekalian manusia, khafullaha, takutlah kalian kepada Allah. Ini jelaskan definisi takwa. Khafullah, takutlah kalian kepada Allah. Waltazimu awamirahu, hendaklah kalian berpegang terhadap perintah-perintahnya, kalian jalankan perintah-perintahnya. Wajtanibu nawahiyahu, dan jauhilah larangan-larangannya. Ini termasuk dari sekian definisi dari takwa. Sekian dari definisi takwa. Takwa fi'lul awamir wajtinabun nawahi. Takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Termasuk di dalamnya adalah perintah Nabi kita Muhammad SAW dengan pula larangan-larangan beliau. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil, jalankan. Dan apa yang dilarang, tinggalkan. Fahuwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin. Hiya Adamu alaihi salam. Dialah Allah Ta'ala yang telah menciptakan kalian, menciptakan kita semuanya dari satu jiwa, yaitu Adam. Nah, ini jelas Allah menegaskan di sini bahwasanya ya asal usul kita adalah dari siapa? Dari Nabi Adam alaihissalam. Bukan seperti kata Darwin, ya. Manusia mengalami apa? Evolusi. Perubahan sedikit demi sedikit, asal muasalnya dari kera. Ayat-ayat Allah yang amat banyak di sini dan yang lainnya menunjukkan tegas bahwasanya kita manusia ini adalah anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Zat yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha, dan dia Allah Ta'ala menciptakan minha, dari jiwa itu, satu jiwa itu, zaujaha, pasangannya, istrinya. Lomirha zaujaha, kembali kepada nafsin wahidah. Dia pula yang menciptakan dari jiwa itu zaujaha, pasangannya, istrinya, wahia Hawa, yaitu Hawa. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau, wa khalaqa minha zaujaha wahia Hawa alaihas salam, semoga Allah mencurahkan salam padanya. Beliau mengatakan khuliqat min dila'ihi al-aisari min khalfihi wa huwa na'imun. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, Hawa khuliqat, diciptakan dari dila'ihi al-aisar, dari tulang rusuk sebelah kiri, ya, dari tulang rusuk sebelah kiri. Min khalfihi, dari belakangnya. Wa huwa na'im, dalam keadaan tidur. Ini kata Ibnu Katsir, wa huwa naim, ketika tidur Nabi Adam alaihissalam. Fastayqadha, kemudian Nabi Adam bangun. Faro'aha, bangun ternyata melihat ada manusia yang lain. Faro'aha, ketika bangun melihat. Fa'ajabathu, ya. Fa'ajabathu, kemudian jiwa tersebut, hawa tersebut tertarik terhadap Adam alaihissalam. Fa'anisa ilaiha wa anasat, fa'anasa ilaiha wa anasat ilaihi, ya. Sehingga Adam pun cenderung kepada Hawa dan Hawa cenderung kepada Adam, jadi pasangannya. Sehingga dari situ Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan anak keturunannya. Qala wa nasyara minhuma, Allah subhanahu wa ta'ala mengembangbiakkan dari keduanya lahir anak keturunan, termasuk kita. Ini mengingatkan bahwasanya kita tercipta dari satu jiwa, sama nenek moyangnya, asal usulnya sama. Agar kita berlaku lemah lembut, agar kita mengasihi yang lainnya, dan seterusnya. Wa nasyara minhuma, Allah subhanahu wa ta'ala mengembangbiakkan dari keduanya, kemudian menyebarnya fi anha'il ardi, ke berbagai penjuru dunia. Dan di belahan timur, ada di belahan barat, ada yang sebelah utara. Kalau selatan ada enggak? Bumi sebelah kutub selatan. Enggak ada ya? Ya. Di berbagai penjuru dunia, rijalan katsiran wa nisaan katsiratin, lelaki yang amat banyak dan perempuan yang sangat banyak juga. Banyak. Berapa sudah jumlah manusia? Allah yang lebih tahu. Ya. Allah yang lebih tahu. Waraqibullaha alladhi yas'alu bihi ba'dukum ba'dha. Waraqibullah, dan takutlah kepada Allah. Hendaklah kalian merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah. Waraqibullah. Hendaklah kalian merasa diawasi oleh Allah. Wattaqullah. Takut kepada Allah. Kenapa? Karena Allah melihat kita. Karena Allah mengawasi kita. Alladzi, zat yang yas'alu bihi ba'dukum ba'dhan. Zat yang sebagian kalian meminta atas nama Allah kepada sebagian yang lain. Di antara kebiasaan Arab demikian. Kalau mau minta sesuatu kepada orang lain, ya, minta atas nama Allah. As'aluka billah kadza wa kadza. Ya, minta atas nama Allah. Menunjukkan perkara penting. Allah mengingatkan di sini, takutlah kalian kepada Allah. Zat yang mengawasi kalian, perhatikan kalian, yang mana kalian itu meminta atas nama Allah kepada sebagian yang lain. Wahdharu an taqta'u arhamakum, dan hati-hatilah kalian untuk memutus kekerabatan kalian. Hati-hati, ya, jangan memutus kekerabatan. Dalam sebagian qiraah di sini, dalam qiraah kita, wal arhama dengan fathah. Dan dalam sebagian qiraah, termasuk dari qiraah mutawatirah, ya, bil khafdhi dengan kasrah, bil khafd, wal arhami dengan kasrah. Juga dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa qara'a ba'dhum wal arham bil khafdi 'ala al athfi 'ala ad-dhamir fi bihi. Dan dalam sebagian qiraah ini termasuk dari qiraah mutawatirah, dengan mengkhafad, diathafkan kepada kata ganti bihi. Wattaqullaha alladhi tas'aluna bihi wal arham. Ini juga jadi syawahid, ya, jadi syawahid dalam bab nahwu. Ai tasaluna billah wa bil arham, kalian saling meminta dengan menyebut nama Allah dan menyebut karib kerabat kalian. Baik. Innallaha muraqibun li jami'i ahwalikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala muraqibun, mengawasi seluruh keadaan kalian, perbuatan kalian, amal kalian. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Nah, mungkin ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.